Kali ini bersama Tarlingka Majaya pimpinan Udin Zen dari Puntang Losarang Indramayu. Pada kesempatan ini kami akan menyuguhkan dengan sebuah drama besar yang berjudul Si Manis Jembatan Ancol. Manis Jembatan Ancol. Para pelaku: Udin Zen sebagai Bang Usin, John Jayana sebagai Den Mamat, Titin Mariati sebagai Maria, Eti Sudarti sebagai Rumina, Hasan Kincung sebagai Tuan Master, Abdul Kamil sebagai Pak Bakar, dengan dibantu oleh Nok Nining dan Nok Iyayat. Manis Jembatan Ancol, naskah dan skenario cerita oleh Tono S, diolah kembali oleh sutradara muda Udin Zen, dengan diiringi 13 buah lagu-lagu modern pilihan, di antaranya Nampi Raos, Hasmaran, Jaluk Kawin, Ajak Adiran, Rujak Uleg, Pengen Kenal, Ece-Ecean, Tresna Pujaan, Nagi Janji, Bulan Purnama, Tinggal Kenangan, Gagasan, Kangen. Ilustrasi musik digarap oleh bersama Agus Salim dan Nana Taryana. Kariwis mikiri nasib. Kenang apa urip ora pada karo batur, nandang susah selawase, lan nandang sedih. Uripe Maria ketinggal kena wong tua wadon. Ana wong tua kari siji, wong tua lanang pijar sakit bae briwaras-waras. Pegel, pegel, loli, pegel. sambat tewi sora bunga. Kita beli waras-waras. Ana bedane beli mak karo si misuwis mak penyakit mak. Maria. Kula mak. Ya, mama pun sembene saban dina penyakit. Nambah dina, nambah nemen. Nambah jam, nambah nemen. Dakate wis sering-sering kali dobati ning mamat no. Ma, mama kudu melas ning Maria, ma. Kadar wong tua kari siji. Masih ya mamaku sakit beli waras-waras. Mula menok, mama mempesen baik ning siraya. Bukan nesuk sore mama langka umur. Sirah kudu bisa ditipakan diri kelawan mamat. Kudu mama bisa nuku kelawan mamat. Mama aja sok ngomong mengkonon, ma. Senajan mama dirasa-rasa penyakit tambah nemen kan, ma. aja sok ngomong mengkonon mak sing eling mak. Ya soale mengkene nok. Sebab mamat iku dudu sanak dudu sedulu. Tapi emane mama sering nokok naobat, sering dolan, sering upai panganan kuno. Nggih, mak. Dadi obat sing Kang Mamat wis langka ta, mak? Hai. Lagi sore kapan mama wis tak inung maning kari siji kanok. Sekian Maria tulung nok godogaken banyu. Nggih, mak. Kula arep godog banyu kanggo mama aduse mari sada seger ya, Maya. Didelai serenok kami jarak kasih anget-anget kuku ya, Nok. Nggih, mak. Kula arep godog banyu ya, mak. Ya Allah. Ya Allah. Untuk kaya kene nok makam ini rawis langka bapa wak wis kaya kene Pak. Siapa kuno? Mamat, Pak. Oh, Mamat. Nggih, nggih, Pak. Cung, mancing, cung. Nggih, nggih. Ya Allah. Aduh, Mat, Bapak. Kayak pengen baik, pengen, Mat. Oh, Pak. Kenapa wonten perubahan sakitnya Bapak? Ya Allah, Mamat. Tambah dina, tambah penyakit, tambah dina, tambah penyakit, ciracun. Berarti dina wonten perubahan, Pak. Oh, nggih. Ngomong-ngomong, obat saking kula winginane sampun ketampi, Pak. Hai, nembe bae lagi sore, bapakku kari siji tak inung kabeh. Terus berarti telas, nggih. Wonten perubahan sesampune dahar obat saking kula, Pak. Berarti kedah gantos obate. Sampun kuatos, Pak. Mangke kula tumbas malih ingkang sanes nggih, Pak. Percaya, Jung. Wiros-wiros. Pundi nggih mboten ningal-ningal sing rawu Maria? Hai, Maria. Nggih, nggih, Pak. Ana Jung lagi teko penggodok banyu. Oh, sawo godok banyu. Kau diundang nih, Pak. Nih, maka Nok, Maria. Nun. Nok, mrene, Nok, iki, anak tamu. Nun, Mak. Iku tamu Nana Mama. Oh, ai, Kang Mamat. Maria. Nun, Kang. Kang Mamat, nembe bayan tes nakoni Bapak. Singau, Kang. Nembe bayan. Maria sih wak repot mawon Kang Mamat. Repot apa Maria? Si wak godog toya kangge sirame mama. Oh iya. Ngomong-ngomong mukeren Maria. Pripun Kang? Kang Mamat arpan ngomong lan Maria supaya dimengerti ya. Nggih. Omongnya Kang Mamat. Nggih Kang. Terutama Kang Mamat arpan perlu pisan karo Maria. Kepindo yaitu ndeleng kesehatanane Bapak Maria. Nggih. Mungkinan Maria. Kang Mamat sebenarnya kepengen nagih janji Maria. Oh, dados mekoten. Ya, Kang Mamat coba kepengen roh putusanane si Maria ya. Nggih. Cuma mekoten Kang Mamat. Iya, ya, ya Pribadi. Coba terus terang ngomongin Kang Mamat ya. Apa sampean di bakal keduhung. Oh, keduhung Maria. Okay. Kang Mamat ora bakal keduhung. Syukur Kang Mamat. Memang Maria sing dijaluk. Awas Kang Mamat aja gawe bohong ya, Kang ya. Percayalah Maria. Segara gunung Maria wong jodot tepung lewur. Oh, tadi Kang Mamat benar-benar Kang Mamat. Benar-benar Maria. Aja melang. Syukur Kang Mamat. Enak blenak tak lakoni. anana disun tresna. Gaten segara gunung Maria, uang jodoh mepung diurung. Kang Mamat masih ngiringan Maria. Kari sampean benar-benar si sayang ningkula, singkat ton sayang. Raus teng bapak, kang maksudnya maketen pak, upami bapak izin, kula sampun wirausan kali Maria, upami bapak izin Maria badhe kula bakta dateng dia kula, kang maksud dia badai kula. Kenalakan kali mami lan papi. Mamat, apakah siraku benar-benar kelawan anaknya bapakku bakal dikawin kono? Bapak Bakar, Bapak Bakar sangat bimbang. Percayalah. Soale mengkenen mat bapak khawatir senajan bapak wong melarat wong beli berharga tapi aja bae cung sirat gawe lara. Oh pak, soal niku mamat sampun unik ning keadaanane bapak lan Maria. Soal makatan-makatan sampun bapak pikirin. Jadi maksud jar pegawai mana? Nggih pak, badai kula ajar kenal kali, badai kula kenalakan kali papi dan mami. Iya, tapi mengkocung ya bapak gua mau kelawan sama Maria. Maria, ya wislok siraku pada-pada digawas nyati-hati. Sing bisa nitipakan diri. Wislos mangkat tapi dini ya cung hati-hati titip anaknya bapak. Iya pak, sampun kuatos pak. Ya hati-hati. Mula semonten pak, mula pesen bapak kesehatanannya sing waras-waras ya. Permisi pak. Permisi, hati-hati Maria mamat. Ya moga-moga anak jodoh anak-anak yang bapak ya. Kolika berantem menuri pesun kuya. Mikiri anak. Keluwi-luwi temen cung mamat nakale. Mader anak ake beli musi di sijine. Kegila-gila temen cung mamat. Siraku gaya pegel bayang wong tua. Mami. Ya sayang. Nenek manji ngomong bagus. Aduh mami kita ya. Pinter ya kacung ya. Pinter mami. Eling-eling anaknya mami sing bagus dewek. Sing ya, ganteng karuan, dewek. Karuan mami. Mamat paling ganteng, paling gagah. Mami kelangan ya. Kelangan mamat ya mami. Aja balik-balik cung. Bisa aja balik-balik mana dolan belos. Aja balik-balik mami. Iya sayang. Anak sayangnya keding mami. Kin mengkenen mami, mamat, papi, papi sini ngendip mami. Ada takon papi wis dolana bae los. Dudu, mami, mami aja nyewot ya mami. Di nyewot-nyewotan maning, cung nyewot-nyewot ya apa sih? Mamat arepan ngomong ning mami, kode mamie nyewot di ning mamat. Beli suruh gagian cermong-cermong. Ngomong apa gagian? Mengkenen mami. Mami ku sayang beli sini mamatku, mami. Ya sayang, buang anak ya, garpi buang-buang mendi. Bagus, saya mau sayang maya, mami. Mami, mamat kepengen. Pengen apa? Gagian serok terang-terangan. Mami ya beli nyewot? Beli, gagian serok ngomong. Mami melas nih mamat? Melas, gagian ngomong. Kepengen. Pengen apa? Kawin, mami. Pengen kawin? Masa lu, anak kita kepengen kawin. Aduh, pintar ya, Tia. Lu ganteng, pengen kawin. Ya, anak ini sih, sayang. Bagus ya, masih cilik-cilik, pengen kawin. Pengen kawin, mami. Aduh Mimi, pengen salin, salin karong, kelambi bentur. Aduh Mimi, mamat gade kau, sebab isi Mimi karobat. Aduh Mimi, pengen salin karo Mimi, lambi sutra. Aduh Mimi, mamat gage kami, sebab gula wis sewas. Aduh. Mamat Kajika. Sebab pula ada kacung kepengen kawin karo Nok Maria. Kayak ngapain deleng buat saya? Mami, belinya waktu kode Mami. Lewe surga gian. Malahan Mami, Mamat temennya kepati wasa. Sakin malahan Maria gak tegawa Mami. Tegawa menek? Iya. Sakin ada ning jaba Mami. Kok kenalakan ya Mami ya? Ya wis cang pengen buru kayak apa bakal mantu. Maria, ayo. Kenalakan karo Mami ya. Ayo mancing. Ini. Ini buat saya. Mami, kenalakan ku karo Maria. Nah, iki Mami Maria. Sangat untung aku lah. Kian si Maria ku. Iya, Mami potongan jaliteng Mami. Bagus ya. Bagus ya, Mamat. Eling-eling bae anaknya Mami. Iya, Mami. Pinter lu rapi Mami. Dan Mami Maria kulami benar sira demenane Mamat Maria ya wis njorok Mamat tenanjak tabrakan Mami bagian kawinaken Mami apa Maria bliweru yen Mamat iku anak wong sugi kuning apa Maria bliweru yen Mamat iku masih sekolah bocah sing paling terhormat coba Maria, lo belajar ngaca ya, belajar ngaca coba. Masa iya mimiku wong wandan semene subye, wong paling terhormat. Dia mantu macem sira, dudu sira macem meno. Dudu sira macem ya mami kongkong dia mantu kayak kono. Mimi, senajan Maria keras diri. Sebenarnya Maria simpan amene di kepengene Maria iya cuman kula digawa Mamat mi kenapa sira gelem pokoke ngomong sepisan mami bli setuju dia mantu sira coba nok belajar mawas diri nok belajar mawas diri coba sira kayak cebong gayu langit baik wong braminan kayak kon kepengen dia laki karo Mamat. Coba didelang iki sapa? Mami ki wong paling sugi, wong paling terhormat. Mami. Mami. Priben. Aja ngomong mekonon Mami. Ngomong mekonon Mamat coba. Ngaca Mamat, coba dipikir. Siraku garap ngambresaken martabate wong tua Mamat, siraku. Kang Mamat. Apa Maria? Wangsul Kang Mamat. Los mana balik los? Balik Maria. Langsung Kang Mamat. Los nak mana? Balik los. Maria. Mimi. Kira-kira apa sih ribet apa sih? Eh, Mami. Eh, Papi. Kira-kira apa? Anu, Papi, ya. Anak bocah ngurang-ngurang demen Mamat, Papi. Bocah demen Mamat? Iya, bocah padun, bocah gembel, Kak. Bocah beraminan. Mamat? Ya, Papi. Bocah bagus, anak Mama, anak Papi. Ya, Papi. Cira bocah siapa kan di gawa mene, sayang? Anaknya Bapak Bakar, Papi. Oh, anaknya Bapak Bakar, bocah di sayang. Bocah kampung Sunter, Papi. Siapa Rani? Maria, Papi. Lah maksud Mamat Maria di gawa mene, apa tujuannya? Mamat ke demen, Papi. Oh, sayang. Pengen kawin demen karo bocah wadon? Iya, Papi. Lah, Mami priben bocah wadon diusir? Ya makanan, Papi, ya. Ari jare kita sih mbu demen, mbu priben. Aja bocah ngemis, bocah gembel. Anak kewong sugi pirang-pirang. Luru alos. Singkaya ngapa? Itu salah, Mami. Sebab Papi wong kang kaya, wong sugi harta benda, wong terhormat, ora kurang apa-apa, ora butuh dunia. Anak mung siji-siji. Ting bating anak kita edan, siapa kang rugi? Mami karo Mami. Lamun anak kita ting bating edan, ketubruk kenane mutu, siapa kang rugi? Mami karo Papi. Mulane Mami sekin berarti salah. Jari kulasi makanan Papi, ya. Jari kulasi mbu kawin, mbu apang komanin. Pokok nutupna sekolah dingin, Papi, supaya kacung Mamatku dadi wong gede, dadi wong pinter. Tapi Mamat kan kesayangannya Papi. Anaknya Papi, anaknya Mami. Masa jalukan mengkonon babi dituruti? Mamat? Ya, Papi. Mariae diusir Mami, Papi. Bocah bagus. Aja khawatir, sayang. Papi bakal nuruti penjalukan Mamat. Mami ora sayang Mamat, Papi. Mamate demen ketumplek blek, Mami. Mbu ketumplek ke makanan blek ke iki, Mami. Berarti Mami itu salah. Sakin mungkinin Mamat. Tunggu Mamat di rumah. Papi harpan mangkat bakal kawin beli buruk. Mamat terusakan sekolah. Ya, Papi. Ya, wis, hari makanan sih, wis. Terserah sampean bae, Papi, masa bodong kono. Kula si wong wadon beli bisa ngomong apa-apa. Ya, wis, pokoknya Mami tunggu di rumah. Papi harpan mangkat marani numai Maria. Ya, Mami. Ya, wis, los, Papi. Meneng ya, Mat? Iya, Papi. Sira tunggu nunggu, Mat. Sekolah lanjut akan sampai tamat. Iya, Papi. Pasti kawin liburung karo Maria. Jadi, Papi, nyukupi penjalukan ini Mamat, Papi. Tak cukupi, tak sanggupi penjalukan ini Mamat. Sebab anak mung siji. Mami wis setuju, Papi. Setuju, Mami, ya? Ya, wis setuju lah, Papi. Wis kujare sampean bae mun. Bagus, bagus, bagus. Suwun, Mami, Papi. Mamat terus sekolah ya, Papi. Jadi mungkinin, Mami. Perlu Papi mangkat nanya. Si maksudnya apa njaluk maaf karo wong tuanya Maria? Iya, Papi. Ya wara kena, buat kula kesalahan, mau. Maaf, konon. Ya wis tak tinggal ya, Mami. Ya wis lah, Papi. Mamat tunggu di rumah, Mamat. Iya, Papi. Papi mangkat, Mamat. Cung, Mamat. Iya, Mami. Ya wis. Mami njaluk maaf ya cung ya. Buat Mami kesalahan njaluk dimaaf nih kacung. Tak maaf Mami. Memang sebenarnya Mami anakmu siji-siji nih. Namun dudu Mami sing sayang garap sapa. Mamat juga sayang Mami. Dan Maminya sayang Mamat Mami. Kacungnya bener-bener demen. Ketumplek gak Mami. Iya tapi yang pada-pada wis kawin aja kanggo dolanan ya cung ya. Ora Mami. Asal kang bener rumah tangga sing bahagia, cing. Iya, Mama. Maria. kemarin. Aduh, kuberagen ya. Ari wong demen ku pasang ayam konon, ya karuan yang kita-kita. Kita kebengen makonon asal. Zaman kini si wong tua, aku udah nurut nih wong nom. Suwun sareng mami karo papi penjaluk ke mama dituruti. Bakal mama kawin karo Maria ya mami ya. Pada-padane kawin karo Maria penjaluk ke dijejer pasar. Aja watir-watir aja melang-melang nami garap nuruti sa penjalukan ni sira. Mami nuruti ya penjalukan ya sayang, sebab mami anak mung siji-siji ni asa kacungi kang bener-bener. Yeah. Pasti bakal edan lawas-lawas kelingan jadi nakal bumbu asem lan sabra arem kulalan kacang ista pentil bengkoan limbing jambu kang apan niki rujak ulegan sedep orang kejagan mumpung burung lelai mangga tumbas dahia mangga ibu lan bapa ai sinten mawon sing kersa niki rujak tumbas sarasane ujak mengapa mangga buru jak obat ampun nek ninggang awak sial temen iki biasane dagangan wayamene wis arepan to yen ninggang awak sial temen yes sampe wayamene durung pernah layan baru jak baru jak. Mangga ibu lane bapa sinten mawon sing kersa iki rujak tumbas sarasane lamun nyoba sepisan pasti bakal kejan lawas-lawas kelingan jadi langgan dan sabrang karem ulalan kacang kista mentil bengkoang bing-bing jambu kalap niki rujak ulegan sedep ora pejagan mumpung burung lelayan mangga tumbas jati mangga ibu lane bapa ai sinten mawon sing kersa niki rujak tumbas sarasane Kang Mamat sing ora disangka sing ora dinyana bakale pisah karo Maria. Memang bener Kang Mamat bakal setia karo Maria. Nanging sing dadi wong tuane. Umbangi Maria kosi entong bersih. Malingane Maria anake wong ora duwe. Maka wis mangkenen keduwung urip ning dunya. Padahal Maria mati bae karo Mimi tenimbang mangkenen. Dasar awak lagi sial. Ya sial dangkal terus-terusan. Iki bener ya waya mene. Kita kidagangan wis ngelayani wong pirang-pirang. Iki ninggangi dinakin. Singesuk sampe waya mene durung layan-layan nyacan. Dakat semono beli apa-apa. Ya bokat wis. Takdir yang gak kuasa. Soal rejekiku singatur pangeran. Nanging anak bunga iki dagangan dinakin. Anggur-anggur jadi kita ketemu karo bocah wadon. Nah, iki ada bener iki. Ya, daripada dagangan beli payu dinakien. Ya tambah nganggur ah, ndadar awak. Yuk. Lagi apa? Kenapa? Ah, biasa. Aja takon-takon, lagi pusing. Aja mengkonon, gulagan pada baik, dugu sampean basing pusing kuyuk. Gulagan pada baik, dagangan dinak cindinggangnya sepi. Biasanya wayamene wis oli duit. Biasanya wayamene dagangan wis harapan dong. Dinakin ninggang dagangan siap. Jadi kini sih, bakal sampean pusing. Pada baik ketemu karuang pusing. Jadi pun ku adune ku nuyu. Jare sapaan emang konon ku? Ya jare kula. Mana barigan? Dengerti wong lagi putak kedinggan. Aduh, godong cipir godong bau jan. Godong lompong ake getae. Anak pikir pengen kenalan. Arep ngomong iki sayang angel awite. Kolek gedang kurang gula. Adon-adon kueh garingan. Dasar lanang si mata ula. Saben wadon pengen kenalan. Gedang ambon daluning wite. Kelapa gula pancen adune. Bocah wadon semono ayune tulis apa mengko jodone. Kueh apem segede bende, wite pelem disangka jambe. Ngalem soten ana maksude, lamun kulai gelem dadi jodone. Yuk sampean arep mendi. Ora kakang ora agi, diwen lamun tepaturi, coba ngomong gelem tak beli, gede pisan suniate, pengen pisan sun kenale, isin temen, wirang temen, padahal atiku denger. Ora susah nakoni kula. Lembute meluan ya kalesan bocah wadon meloni maninya ning bocah wadon. Eh bocah ganjen sampean Kalimantan ta Sulawesi Singapura seberang-seberangan sampeane keamanan ta apa polisi anggur-anggur jeng larang wong demenan duduk Kalimantan duduk Sulawesi jati sawit kebanjiran. Duduk kamanan, duduk polisi. Pula sengit ngelang wong demenan. Tobat bocah cilik pada bisa ngomong ya. Duduk jati sawit sing kebanjiran. Saking bendungan yang kebobolan. Duduk sengit ngelang wong demenan. Hari barangnya sih, keserian ngelang wong dua-dua. Beli pengen gak? kon perawan pasti tepungurang dani suki rasane ngati lamun burung dadi sabi pasra jiwa kawan ragu cuntres nani awak kira ini prakon waktu nunggunya rela nunggu ngalam bahagia. Lintang bulan kang nyakseni disun janji sampe mati aja wangi makan ikan mampulah sing rasa isin suka bariah si wong miskin care dewek pagi priatin urip lagi kasih sabat janji ainok menyampalem Narno setengah kati ana sugi ora tegembang siram larat seneng ingat iki bener-bener ndelotok iki. Bocah bener-bener ganjen iki, mulak wae sing mau kok kaya banyu ning grojogan. Kurang ajar. Hei, Nok. Bocah ndrenges, bocah ganjen. Hari niate mah mangu singki biarep demenan. Niate siarep dagangan. Mung sayang dagangane blintok. Gak dibangusin tambang anggur, liren gubu gobrok. Arpalik pikiran kagok dadi sunku meneng bae dodok lagi enak-enak bangusin dodok anak bocah wadon ke sawang denok dadi cek sapa jawab bem nyogok iku barang teka sirang gurang-gurang pada melu moyok dadi mbaring koyak kapok sirak enak-enaknya kudu cek tot oh mama eh sok lawan ning wong dawuh. Puas beli. Lah nek lawan ning wong dawuh, sing puas sekolah kok diajar sama pepel. Rewel-rewel temen. Terus kita kudu jembut. Totok sik pengen nangis. Kurang guru ngecek bangun. Ijo-ijo nangis sot kenalan jaluk ke pojo wajah doyan rokok oli jodo wong ngebiku bagen rokok enak bentul larawi bagen lanang biku asal lanang sugi duit kulit-kulit pelem sugi duit kan gitu pelem ceng enok rasa sengit ngomong ora demen kenang apa cengar cengir sengir-sengir asin cengar cengir ning bangus mampu bubur surat bagian mampu beli kanggo sirah mampu ada yuk waduh waduh waduh waduh waduh hari harapan teklah deni kita kiyong bocah cilik hari teklah deni ya kita isin aduh aduh waduh anak-anak baik ya yuk dudu sampean ku tujuannya harapan mendi sih? Apa sih masih takon baikku? Ya dudu mengkonon. Hari kula si takon soten yang sampeane wadon kula lanang. Li pengen ditakoni sampean kula lagi pusing dewek. Jadi wong wadon aja sok tahan uji mangsa larangan. sing penting ular pantakon sampean apa roda apa pedati. Lamun roda tamtune nganggo glindingan. Sampeane apa rang, dapat duwe laki. Lamun rang, da ya sedap pikiran. Dudu roda dudu pedati. Awan-awan mangkat ningkali. Dudu randa dudu duwe laki. Kula perawan masih asli. Main rumen main kiokan. Lamun rumen aja duitan. Sampeane apa demen apa bohongan? Lamun demen ya ayu kawinan. Apa kawat apa tali? Lamun kawat kanggo sampiran. Sampeane apa niat apa beli? Lamun niat aja kapiran. Ya hari niat si niat ya ayu. Mung apa dacin apa pikulan? Lamun dacin tentune anak iloane. Sampeane enak kawin apa enak demenan? Tuli lamun kawin apa pasrahane? Umah tingkat disusun-susun, jendelane rusak setugel. Lamun niat arep ngawin isun, pasrahane rujak sebuntel. Rujak? Nggih, Mas. Rujak? Nggih. Ya kabaran, sebab isunya di beras parima bikwe, barang abang bikwe, duene rujak. Syukur. Sabaran? Maria. Maria. Ucan. Bocah Sunter. Oh, bocah kampung Sunter. Ya. Rangda apa perawan, duwe laki apa masih lengo? Perawan. Duwe laki. Turun. Kira-kira nih. Ya kira-kira beda. Apa sampean belum berkeluarga? Wah, Bang Usin masih berjanda. Masih berjanda. Maria. Ngandel beli lemon Bang Usin durung juara bi. Memang percaya. Apakah Maria percaya? Ya wis ayu. Sekian. Lamun Maria bener-bener arep menerima pasrahan si Bang Usin. Ayo tekanin ngomongan Maria. Ayo. Kader gak parah nih kamu Sunter. Bisa biasa. Kamu usin miter nih kok. Ya bisa ayo. Suka ya? Suka Mas. Aduh ini beneran kagak ngomong duit tadi nyoli waduh. Thank you. jerici sampun lali sareng kulae. Tamu tipe kananan danan pikir uti kula rasa kedangan. Maria, hari wis kayak ini kang usin ngerasa kenang bunga marwatasi, bunga wis ngarani marwata gunung wisuta anakan, singar kini kang usin gede gunung gede gunung, orang nyusul bendera. Kaya-kaya mong pisah sebab hari kamu sinasih pengennya uritku bebarengan baik karo Maria mong ayu pengennya bebarengan sikit sampai tekan mati sayang lan melas ninga wakira kang usin lulu jodoh beli pandeng harta beli bandeng sing penting kang usin terus kang usin ana paribasane menyan gigi menyan paren nyanara kaki wong ayu ana suki ora katimbang ana mlarat sira Iki mani mikiri nok Maria ora teka-teka. Sampin jagat wisore. Mikiri abab saya nemen saya. Rasane mati lapa sing weru dunia bocah mendi. Dunia menangan benak baik. Pikiran hari sore pertama. Kabo pendek sina bawana. Angen-angen dari wayang beduk deg-degan baik. Aduh, raya resip biar-biaran. Hari sore repang. Bocak ikini dijawa mamat. Ikini apakah bener-bener dakwah beli ya. Ya Allah, ya Tuhan. Jare ke dinar balik maning. Tak sereng sar sur por tak tak. Lampit gunung migelaran alang setengahnya badanku lang. Apa kuno? Maria Duki, Mak. Nok. Nun. Maria, bukan banok lawange orang di kancing kuno. Siraku janake wong ora duwe blingat sak temen. mama saya wong ora duwe pengen duwe mertua suki. Ono niku. Omonge. Mulane kan kari wis makene si mak. Sampeyan aja ngarep-arep pamamat kadar wisana ganti. Duma. Kari wis kelingan waktu seman. Siraku ajak lomok di kawah anak kayak wong suki, anak kayak wong mampu. Aduh, si ngapirnya siraku kayak kene sini sinakan bae wong tua. Tiwas mama mani ngumang arep-arep, bokap disunat tekae sore merajungan, bawa pete. Mak, mungkin emak Maria harap ngomong karo mama ya, Ma. Iya, nopi rencang. Sebenarnya, Ma, Maria ku menegan gawa batur, duduk bae batur dolan. Nanging ngomongnya demen ning jalanang maning. Cima. Siapa? Kang Riki. Kang Husin. Hah? Kang Husin. Husin. Oke. Ayah suka manjing Maria. Gadi aku buka botol-botol gembrono di gelari klasak. Kang. Ingin Maria? Ngenalakan kula pak ya. Sirang siapa cung? Husin pak. Husin. Pangestu. Pocanji cung siraku. Kula asal sing daerah Bogor pak. Sing Bogor. Nggih. Ya jawane sing Bogor tekaning Betawi iki pak. Maksud sila kemaning usaha. Ya iya tuh kita wong ora duwe bareng-bareng merantok konon. Ya maklum pegawaian itu lebih boten menten mali sih pak. Bapak sih bagi sakit ya pak. Aduh cung, namun dipercaya ama Usin. Bapak kekini zaman sulit patang bulan, patang puluh dina. Oh sampun lami. Wis. Kira-kira selawase patang wulan, patang puluh dina niku sampun pernah diobatin apa dereng pak? Aduh, obat mah pegel, bapakku mau mangane bodong joar, bertawali obat-obat, buhlah, stok regrege. Iya pak ya, dereng maksud Husin sampai dengan bapak. Hai, hari bapak masuk ya beli buru karpet tujuannya wong enom. Maksudnya siraku tekam reneku keperluannya priven ngatur-atur anaknya bapak nok Maria. Pak, aja kaget ya pak. Apa mulane Husin sampai dugi tenggeriannya bapak ngantrakan Maria? Iya, cung. Sebab terus terang bapak. Deng-deng gedang wawalean godong pace belak-belakan. Kula terang-terangan kalian sampai. Yen kula iki anak karep. Ning anak sampean ya ikumannya. Jadi siram tekam reneku garp-garp lawan nok Maria. pangestu, Pak. Cung usir arif bapak ma wong tua cung nanging ngajak kaya si wis-wis. Bapak sebenernya sakit hati lah. Sing wis nok Maria di gawang-gawang sing aran Mamat. Akhirnya tekang umah aja. Nok Maria dumbang entuk bersih neng wong tuane. Aja sampai sing kaya konon cung. Oh, sampun khawatir, Pak. Kula pada baik keadaannya karo Maria. Dadi siraman ape wong melarat. Pangestu, Pak. Iya, cung wis bapa mah setuju pisan duwe mantu larat pada melarate. Boga tanah pegawai apapun. Aku wis dipasrai, Mak. Hah? Wis dipasrai. Wis dipasrai bisa. Nggih, Mak. Wis janji pasti konon. Sampun, Mak. Kawan usi. Nggih. Pasrane apa? Pasrane dudu barang dudu apa, Mak? Pasrane rujak sebuntal. Rujak? Nggih, Mak. Nggih, Pak. Sampun dados panggali ya, Pak. Yong kula ri barang emas, berlian, perhiasan, sejen-sejene kula boten gadah. Dados gadah rujak, dados umpami Maria suka lawan kula. Ya terima pasrahan kula rujak sebuntal. Cung ari bapa mah ya terus terang, asal pada suka terima pada rukun aja maning pun rujak. Calon bapa merintah rambatan cegeke marujak ya dipangan kop iya nong biar ayun canggutan pincukannya kubitingnya ku bukan Maria bukan aku mak cengkok pedes lirik ini ya lencar ya apa ya. Ya Allah, aduh, aduh, biar-biaran. Alhamdulillah, Usin, Jung, gula Pak. Ya Allah, bapak matur kesun. Gini-gini. Bapak ngerasakan bunga. Sawise bapak mangan rujak pasrahan sing kacungsin barang sing berharga penyakite mama adak-adak ilang jam kian. Oh mama sabun sembuh penyakite. Aduh nok Maria. Non mak. Alhamdulillah nok ya mama matur kesuhun. Iben mak. Sebab mama penyakit dobati pirang-pirang obat beli waras-waras. Nanging kien dudu obat dudu tambak. Mangan rujak nembentok pirang sendok mama sehat balafia. Oh jadi mama waras mak. Waras. Waras dulu Maria. Ay nang rujak-rujak bayam maya. Mangan rujak sampai mata ini bisa mencilat sama waras. Supaya kesawang seger mama ini laku Maria. Ya wis nok ya. Mama pesen bae kelawan Ira. Sira sing bener-bener. Lamun tak kacung sing bener-bener arep ndadeni. Rumah tangga kelawan nok Maria. Hargailah wong lanang. Bagian pada wong melarate. Terus bapak ki ngomong-ngomong kira-kiranya tujui lamun Maria tekawin gula ya pak. Aduh cungusin. Setuju tak pak? Setuju pirang-pirang setuju kon. Nah ya syukur pak ya. sesampune bapak ngucap setuju yen Maria tekawin ingguna. Pula pamit pak, pada permisi. Di sung maksudnya pulangkan Pak Sultan Bogor. Oh balik. Gi. Ya aku mabla apa-apa usin ya. Nanging aja baik kayak kang pemuda sing wis-wis gawe ingkar janji kelawan buong tua. Mudah-mudahan mawon pak, sebab kulane suka Maria nrima. Mudah-mudahan mawon kula beli bakal nyakiti perasaannya Maria. Permisi ya pak. Balik pisan kumangkat Maria. Non mak jangan terakenok merono mendermaga gede sing sopan mo samane badhe langsung ta balik Maria. Buana, bukan usin, sing tersayang. Kula arep takon, Pak. Hari umay Pak Bakar, wong tuane Maria pundi? Nggih, kelasan kula, Pak. Oh, sampean. Nggih. Kabran, kabran, kabran. Nggih, kula meneh, Pak. Nggih, anak telung plekara. Siji, nggih. Kula kepengen kenal karo Pak Bakar, wong tuane Maria. Nggih, nggih kula. Tapi nduk, njaluk maaf atas kesalahane wong wadon kula. Kelancangane wong wadon kula. Nggih. Kaping telu, kula badhe netepaken anak sampean kalian anak kula Mamat. Sampeane napane Mamat? Tuan Mister wong tuane Mamat. Mamae Mamat. Mamae Mamat. Maaf Tuan Mister. Maaf Tuan Mister. Kula tampi raos. Aja gemeter ya. Nggih. Ya soal niku si mengkin kula takoni krihin kelawan anak kula Maria nggih. Coba takoni. Nggih. Nop. Nona. Rene Maria. Iku anak mamae Mamat Maria. Oh, wonten mamae Kang Mamat, Mak. Iya, Nok Dormati. Pada perlu pun apa, Je, Mak? Si maksud mengkene, Je, Nok ya. Mrene iku arep netepaken dina perkawinane antara sira kelawan Kacung Mamat. Hah? Kula arep kawinan karo Kang Mamat. Iya, no. Ora sanggup, Mak. Apa Mama beri kelingan? Kula pernah diumbangi ning mimie Kang Mamat. Lara ati, Mak. Emong, Mak. Saja kaya konon, Maria. Sohale hargana lah. Mamae Mamat wong berharga. Tuan Mister kadi mama wong larap wong gembel. Namun sirap digelem mengkone priwen. Soale mengkenen, Ma. Kula dikongkon kawinan karo Kang Mamat sedina ping pitu beli bakal gelem. Sebab kula wis dia bakal laki dewek. Emong marah sanggup. Sirap mong bae. Emong kula benak ning Kang Usin. Bocah yang kelang rital pisan. Pak Nun. Maaf, Pak. Priben, gelem. Nijin meketen masalah anak kula. Wau kula takoni yang bata perintah. Lan mali sampun gak ada pacangan kalian. Cungusin naresim kampung Bogor. Dua pacangan? Cuki mai siraya. Setan siraya. Mama apa kena? Bangsat siraya. Kurang ajar. Berarti orang menghargai keruk kita. Aku seorang dihargai. Nanti, aku seorang milioner. Aduh, Pak, nyuwun maaf, seribu maaf, Pak. Ingat, bukan dinakin digelem, gampang sejendina kita mini-mani. Yang terpaksa digelem, aja sambat kan gaya. Hinggi, Pak, mangke kula nasehati, hinggi. Habis sih. Maria. Mama. Beri. Kula, Mak. Sila mengkuni arbiwen. Mama arti gawe apa coba? Diancam ning bapane Mamat ning Tuan Mister. Jadi sekin kulai pripun, Mak, terserah Mama. Wiskin mengkene, Nok. Sila supaya bisa menyelamatkan diri, agar Mama mau wong setua lah. Sila sekin mangkata singumai Mama. Tempun, mangkata tempun di, Mak. Cekak ning kampung rawa badak ning bibilila. Nggih mangga mak. Lamun sira ninggalaken bli mangkat sing mumak ginok bakale priwen. Mamae mamat kuwi mesti amuk no. Nggih mak kula kesa mak. Wis dibunteli. Digawani putrane iki usah mangkat kabeh. Nggih mak. Aduh lah ya. Oh, mana mene anak bae sira. Dapat semuanya berapa, Pak? bokapis kudune nasi de Maria. Kaya suka mati ya Maria, rela sama mama Asti. Mau aja lo ngomong mokon anak Maria. Anak pribasa nela kawung tua anak bibi. Minang kawung tua anak Maria dewe. Aja digawe pikir pusing mok sing betah-betahan kene. Bibi marga bibi anak. Si tenang-tenang sok mangan sing enak. Bibi, emang kula betah ning bibi. Kadar gani laila sing dadi wong tuane Maria sapa maning sing manen dudu bibi. Ya wis nok ajakaken pikiran ya. Bibi pesen sepisan maning. Ajakaken pikiran koe mantak badane gering, mangane bidoyan. Kisi sing tenang-tenang kene mer menggawe-menggawe apa. Saja dianggap wong sejen, dianggap wong tuan yang beda. Anaknya, anaknya gue sebaik. Bibi melas, bahkan dalam nokon sebaikku. Tegel. Bibi badan tanggapan, tapi. Iya, bibi badan pasar. Nokon sudah ada wedang dong. Sampun, bibi. Ya, wis pokok mama ira tangi. Sebenarnya wedangnya, jabure ya. Oke, kok bibi negar tengah pasar ya? Oke, selan anak ya? Oke, bibi. Dewek mau, uangnya togal, uangnya kaya kanan nanggir aja dimeter, aja bimbang, enak ya. Mungkin betah-betah ini cuannya biar pasar ya. Pengen ketemu pisan karo kemisin. Kayak katun bayi ning mat. Toli kapan baik bisa ketemu maning karo kang musim. Kenalan dadi bayangan yen bengi dadi impian. Kelingan zaman semana kecil guyonan rikala purnama raya. Senawasi setia asilan bahagia nangin kau cuma tinggal kenangan. Hujan hati musnah tanpa pamitan. Orangnya nak, orang yang kah bakal bisa. Ada buka bakal tega ninggal luna. Oh pujaan kabisan ninggal kari sampai kapan ketekal abadi rela korban demi tresna suci pujaan apa wis ora keli. Kalanmu cap janji bareng jodoh. Nang apa sih kat pisan kita hubungan. Ingat kau janin sanjo nekipi. Bapak Risikan kayak-kayak kelingan pisan yang kau usir ibu Gusti. Kapan baik Maria ketemu karo kau usir. Kayak-kayak beri kuat bakal wis keringan kau usir. Rasa kelingan zaman semana keguyonan rikala purnama datang. Duka rasa kelingan zaman semana keguyonan rikala purnama sinawase setia asilan bahagia nanging kau cuma tinggal kenangan. Pujian hati musnah tanpa pamitan. Orangnya nak, orangnya gak bakal bisa. Gak terbuka, bakal tergantikan. Oh hujaan, buah hati. Kekabisan, ninggal kapan tetap kekal abadi rela korban demi tresna sing suci pujaan apa wis ora kelingan rikala ngucap janji bareng loro. Apa singkat pisan kita hubungan. Ingat kak janin saja konekin. Maria. No, Maria. Kulamang. Wis, pokoke nok Maria meneng ning tempat penggenahane Mamang. Aja dipikir pusing, aja ngelamun, tenang. Masih atas uripe Mamang. Yen mengkene, Mamang arep takon. Pipun, Mang. Ari pipine nok Maria mentino. Siwak tempak kan, Mang. Oh, pasar. Ya, bagus, bagus, bagus. Sekian mengkene nok Maria. Senok Maria. Beli kena ngelamun. Beli kena pikiran. Ayo, nyandang. Pengen apa? Asal ngomong bari Mama. Mangan. Sing bareng. Amper aja gering ke waktu. Hari teleng keponakan. Iki bocah iki dibawa neng apa ya? Aduh, aduh, aduh, aduh. Nok, Maria. Kula, Mang. Nambah maning. Nambah maning wedange Mama iki. Tambah ya. Wedange kurang, Mang. Heeh. Oli dikudek ya. Nah, terus kudekan. Ayo. Anget-anget kuku. Rokoknya Mamang jokotakan. Rokok. Ning lemari bupet. Gudang garam. Kesempatan bagi Kader Maria. Senajan aloponakan tapi dulure wong wadon. Bagi kita wong sejen juga. Kita gue pikir ana taksir kelawan Maria. Berani berbuat harus berani tanggung jawab. Anak peribasa nek baju bening kira-kira kanai bak. Nah. Nok, Maria. Kula, Mang. Coba, coba, coba. Menin aja sini sini mani. Uwis aja wedi-wedi. Aja wedi. Nun. Nun, Mang. Lama pulang. Wagen Mamang. Sering nyemble wong, sering blebem wong, tapi senok kena bocah dia tenang aja gemeter mene mene mene coba coba coba coba mene tangan mene mene mene mene blef apa culiki tangane mancur maksudnya Mama ngarep ngupai panas sehat kelawan nok Marisa menang dodok dodok kene dodok wis ayo dodok kene wis kene ba dodok wis mene mene mene. Waduh, nikmat rasanya gudang garam. Iya nok Maria. Mamang terang-terangan harus ngomong kelawan. Ya. Senok senajan ponakane bibi nira, tapi bari Mamang wong sejen dulale. Coba nok. Mamang pencetakan. Pencetakan Mamang awake pada lara. Bau bengi. Semalam suntuk habis bergadang. Mong, Mang. Sayo. Dia mong, Mang. Sayo. Mang, Mong, Mang. Si Rarap nurut beli kawan Mamang. Nurut, Mang. Lah, ikut. Lamun nurut sudah pengen apa, boy. Pengen pakaian zaman sekian. Asar ngomong bari Mamang. Hai, Mang. Iya, bagus. Hari kula si nurut ni sampean soten kadar gandong tua neng. Obat. Halo, ponakan buat saya. Apa sih di kokoning Mamang kula arepan nurut? Sira mah ah culik ki tangane culik ah wakin bregdeg wae teman-teman ngar wae Maria. Mama. Kira-kira kepungkung. Bibi Nira lagi ning pasar. Biasanya tekan sore. Ren, manjin yuk. Yuk. Mandi, Mang. Manjin di kamar ya, Mang. Yuk. Mandi, Mang, Mang. Yes, gak apa-apa, yuk. Mang, Mang. Tanggung jawab, Mama, gak jawab tipe-tipe. Ayo. Mang. Ayo. Ide, Mang. Curi, cur. Silahkan nurut beli, kalau Mama. Hah? Nurut, Mang. Saya gelem. Gelem beli. Mang. Ayo, gelem, bis. Mang, sing eri, Mang. Wah, sirakin beli kena. Beli kena, beli nurut sirakin. Hah? Sirakin, awaknya beli gelem denak akan. Kamu sudah nurut kawan mamang, pasti enak. Beli apa-apa, beli apa-apa. Mamang si ngeli. Maria huripe lagi sengsara, Mang. Nah, daripada itu. Maria kan lagi sengsara, aku sudah nurut kawan mamang. Oh, asal Maria nurut kawan mamang, Maria enak. Kulang bena paru bibi, Mang. Mang, orang sanggup. Tanggung jawab, Mang. Tanggung jawab, Mang. Tanggung jawab, Mang. Mang si ngeli, ayo mancing kamar. Mang. Ayo mancing kamar. Mang, Mang iki culik. Mang, Mang. Cotik, Mang. Sing temen, bocah. Beli nurut baik. Sira tekan beli nurut. Mang, Mang, orang sanggup, Mang. Katona baik. Ampun, Mang. Katona baik. Mang, sing emut. Aja maring sirap bocah wadon. Wong lanang, langka wong dijaya, langka wong wani. Nang, kamane mamang jang dipas. Ampun, Mang. Sing emut, Mang. Ya, ini bunda mamang ke. Nurut. Kulang keponakannya sampean. Ayo, menek. Mong. Sudah pasti, Mong. Beli nurut. Mong. Aduh, Mong. Hah? Segera dikena diaman. Nih, Mama. Hah? Ampun, Mong. Ayo. Aduh. Dia enak akan saat ini. Ayo. Aduh, Mong. Aduh, Mong. Ayo. Mong. Kang sirap beli gelem, Bay. Mau, Mang. Kamu sirap beli gelem, mampus saja kini. Ayo, mampus. Kulah ayo, mampus. Ayo, mampus. Ampun, Mang. Kenapa panas si Be Maria sampai tekan kini? Mana mene mama sing Be Maning Maria? Ngane mama Maria komponing bibi. Akhire Maria. Sengsara kaya kenen ma. Mama. Mimi. Maria gawanan bae mi tenimbang Maria uripe mengkenen bae mi. Tuli Mimi ku tiga temen ninggalna Maria. Aduh-aduh singkana mene. Tegang kini Maria diusir sampai digebuki. Maria harap diburi siapa, Mang? Ya Allah. Singra disangka-sangka. Si meredinya nanya-nanya Maria bakal sengsara. Duh, Mama. Duh, Bapak. Duh, pada Maria, ing alam dua. Mamat kagein sak mama ini masyarakat sadar aku ada umat ayu balik lagi mangkat ini jayu ma ayu tung balik baitung papi aduh reteng dulu papi Maria ayo papi dijak balik papi. Ora kuat, ora nyaga, Maria. Acung balik acung. Maria, ora segel mami. Maria, Maria. Acung ayo balik acung. Ora kuat, ora nyaga, Maria. Wong demen kaya ning mata Pacung ayo balik Pacung sungkan ginggang sungkan bisa ampun ning awak kira lo kacung gage balik ake wong paling pendelik nyawang sira pada jijik sempat sira kaya culik ayo gage balik papi ayo papi dijak balik papi cung mama papi Papi. Ayu balik cung mami mami cung mami papi, cung papi mami ayu balik mami mami cung eling cung mami mamat papi iya dan mami mamat gelem balik tapi pada-padane gelem balik mami dan papi mamat jaluk balik ning mae Maria iya wis ayo ayo gacung, padu balik ke bayi cung. Padu balik tak turuti mama. Yuh. Balik terus ke mama. Hai, je mami papi. Pada pada negelem balik. Ibe mama. Mama jaluk balik, ning umaya Maria papi mami. Ya norak gitu. Suka mati babar Maria ya mami ya papi maaf, jaluk maaf. Pas bayi air abai kita si berung pragat bebasue. Ai kita si pragat ah. Mong bariga kita si awake lagi pada lara pada lemes. Jaga tebi sore. Ya wis lah, arah nomba ditinggal bae. Ditinggal kari ya Maria. Los. Dah. Los balik los. Nyangat ngilangi sore ini nok. Hira ngange Malik. Hanya memah ini ngono. Eh apa sih wong ngomongnya bercerita temenku. Hih, mangan ini ngono. Sana sungil. Mbuka abli ngerti ah. Sana sungil. Anger lima ini ngono nok. Anak rie. Hih, munyam-munyam. Nunur rie miwa heh nan. Heh nan. Anak setan ya konon. Iya wih sore mau ketemu mas gue mis. Hanya jengat nyungut main kono. Mau anak setan. Bagian kulasi adalan ganduri para pada karo batur sengsara bay. Wah mau jengi ngayuk sih. Mau jengi ngayuk pun nanya ngelawan. Eh. Apa sih? Nurut muli sih. Awaknya lemes belum bisa melaku. Wah si ramai yang mau masuk nih ngira-ngira. Nilung nyemon yang mau masuk kami. Ada ati wong lagi mbabu, lagi dadi bujang. Oh, lagi memunyang? Iya. Ya, si ngira-ngira main nok, ngange. Si ngira-ngira main kerenyaku. Tunggu yang ngane, si ngore balik. Balik. Iya, aku balik. Duh, aku ngomong ngangat temennya, beri ngerti. Mas ngore mana balik, si ramai. Ini ngono main. Si Be Maria, sampai Maria ada di bujang, di kongkon bebasu, di kongkoning sawah, dan teman si Be Maria. Aduh, Ma Maria, uripeka berantem. Kari wis kaya kenen simi Maria kugawanan bae bagian orang mati bareng. Kaderuri pe Maria sengsara bae selawas sesing cilikku. Thank you. aku pengelan bayi selawasi. Soreku, coba aja bawa sini kono. Kalau Pak bawa saya dulu berangkat. Tidak mau balik kau bawa suane. Aduh bahaya iku nok. Hai Pak. Coba tidak mau balik kau. Di sore jaga tiki. Aduh aduh aduh aduh. Sirawani wani ya. Sumil nih kono. Hari Maria si senajan mati gan. Pasti niati kader urip ning dunia. Sengsara bae sing cilik. Macem-macem iki bocah mati wis didadapi. Mama kulaku kaburan temen mana menegan mama bae Maria komponi guri mimpi. Akhire Maria dikebugi diumbangi ning mama. Bisa beli dinasehati. Anu Pak, bebasnya durung pragat. Digawa bae basuane. Mong. Wah, buncaki. Bapak ki sering nang bimo kejadian ning kene iki. Sada sumil bakal jembatan ki mino. Ayo. Ayo balik. Anggung Pak kan setitik mani. Wah, bocah beli dina diatur iki. Mangsa bodoh. Maria makin ragawanan me. Maria wis ngerasa pegel ngerasa kemelan. Kang Usin, Maria ku melu baik karo Kang Usin. Tuli sampean kuningan di baik Kang Usin. Anak rasa kerasa eta beli Kang Usin ku Maria semene lagi susah. Kadar ganas enak enakan yang membujang mangan soli-oli bisa bebas untuk Maria. Aja bayi besok dengan aku tue Maria. Uripe kaya kene selalu sengsara. Thank you. abah temenan apa? Aduh, mata kunang-kunangan di delengan petang temen. Kenapa abah kamis makene? Pating prinding temen. Kaya-kaya apa sih Mariaku arep kenang sakit kondon awak kemeter temen lemes temen aduh kaya-kaya anak Kang Usin. Kang Usin numpak getek. Kang Usin. Mama. Maria melu Kang Usin. Kang Usin numpak getek lagi apa? Mimi. Maria melu Mi. Maria urip percuma ora pada karo batur. Mama. Maria dewe kan bae, Ma. Kang Usin. Maria melu Kang Usin. Kang Usin. Tuli Maria ku kenang apa? Awak kemeter temen lemes temen mata kunang-kunangan ndas puyang Kang Usin kaya Kang Usin tapi kaya dudu apa sih saking mata Maria lagi kunang-kunangan Kang Usin kaya-kaya si Kang Usin ora sama ora panggring Kang Usin lagi gegetekan. Kedudukan ya, Kang Usin, melu Kang Usin, Maria karo siapa Kang Usin, Mimi, Kang Usin. Kalian sampai di sini saja tamatlah sudah riwayat Maria di dalam drama Si Manis Jembatan Ancol. Dari warga Tarling Kamajaya meminta maaf yang sebesar-besarnya bila terjadi di dalam penyuguhan drama ini kurang berkenan di hati Anda sekalian. Tidak lupa, kami dari warga Tarling Kamajaya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan selamat berpisah sampai berjumpa kembali di lain kisah. Atas perhatian Anda sekalian, tidak lupa kami dari warga Tarling Kamajaya mengucapkan terima kasih. Thank you.